Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jamaah salat maghrib Musalla Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam kali ini kita kembali diberi kemudahan untuk bermajlis. Semoga kita diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Hadis kita di malam kali ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih pada bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waljulus fitturuqat. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi jalan. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi jalan. Nongkrong, ya. Naam, nongkrong. Faqalu ya Rasulullah, malana min majalisina buddun. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami sangat memerlukan duduk-duduk di tepi jalan. Artinya kami itu memiliki kebutuhan, walaupun bahasanya mereka, wahai Rasulullah, kami seperti diharuskan untuk duduk di pinggir jalan. Tidak bisa kalau tidak duduk di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha, karena kita berbincang-bincang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, fa idza abaitum illal majlis, maka apabila kalian tetap berkeinginan untuk duduk di tepi jalan, fa a'tut tariqa haqqah, berikanlah haknya jalan. Jadi duduk di pinggir jalan haram apa halal? Halal. Tapi ada syaratnya. Ya mana mungkin kita mengharamkan nongkrong, ya? Duduk gitu ya, berbincang kan bukan haram, bukan. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan, kalau kalian harus bermajlis, harus duduk, berbincang, berikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Mereka, para sahabat, bertanya, dan apakah haknya jalan itu, wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghaddul basar. Satu, tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Kalau sedang duduk, berbincang, di tepi jalan, jangan jelalatan. Jangan apa? Jelalatan. Kan banyak orang lewat, sliwar kanan, sliwar kiri. Ya, ada datang, ada pergi, lewat di depan kita. Haknya jalan, ghaddul basar, menjaga pandangan. Sulit apa gampang? Sulit-sulit gampang. Ya. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kafful adza. Dan jagalah jangan sampai mengganggu orang lain. Yang kedua, haknya apa? Jangan mengganggu orang lain. Berarti kalau nongkrong, parkir motor sampai ganggu pejalan yang lain, tidak boleh. Waraddus salam. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf. Yang kelima, wan nahyu anil munkar. Dan melarang dari kemungkaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Ya. Ini adalah peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk jangan senang duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena duduk di pinggir tepi jalan itu berpotensi kita mengerti auratnya orang lain. Berpotensi kita mengerti auratnya orang lain. Ya, apalagi ya di zaman ini yang banyak orang tidak memakai hijab atau memakai hijab yang justru tambah cantik. Justru tambah apa? Cantik. Bukannya memakai hijab tertutupi, namun justru tambah anggun, ya. Tambah menyedot ya perhatian, tambah menyedot perhatian. Nabi alaihi salatu wasalam mengarahkan, wahai para sahabat, jangan senang duduk di pinggir-pinggir jalan. Karena duduk di pinggir-pinggir jalan itu akan bisa, tidak semua ya, tapi ada kemungkinan untuk kita melihat auratnya orang lain. Dipastikan memang tidak, makanya kita katakan duduk di pinggir jalan ya halal, halal bukan haram. Tapi memang Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan untuk menutup celah. Untuk menutup apa? Celah. Az-zahib war-raji'. Ada yang datang, ada yang pulang, kan gitu. Ini. Wa ilan nadhari fima yahmilunahu minal aghraz allati qad takunu khassah. Dan kalau kita duduk di pinggir jalan, nanti ada saudara-saudara kita yang lewat di depan kita yang sebenarnya dia ingin privasi. Sebenarnya dia ingin privasi, enggak mau dilihat. Ya. Tapi karena kita sering duduk di pinggir situ, akhirnya bikin haraj, akhirnya membikin apa? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ada perasaan kalau di sana ada fulan, seringnya duduk di pertigaan sana. Saya mau lewat ini, padahal bawa apa? Bawa beras. Misalnya, atau membawa daging, atau membawa apa, ya, ini. Yang memang terkadang saudara kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Ya. Apalagi ini tipe-tipe orang yang suka moyoki, suka apa? Poyoan, ya. Suka ngomentari gitu loh. Ayo bawa apa itu? gurameh ini menunya, kayak gitu. Berarti orang lewat bawa gurameh. Sebenarnya dia enggak nyaman jadi gitu loh. Wa rubbama yufdi aidan ilal kalam wal ghibah fi man yamur. Dan kadang-kadang kalau kita duduk di tepi-tepi jalan dan kita melihat saudara kita lewat, ini bisa jadi akan mengantarkan kita untuk ghibah. Karena sering seorang itu tidak tahan jadi komentator. Ya. Tuh lihat tuh. Katanya enggak bisa bayar utang, tapi beli gurameh padahal dikasih. Padahal dikasih. Ghibatun nas. Mungkin kan? Mungkin. Ya. Itu tuh. Istrinya fulan tuh. Masya Allah. Jadi omongan. Nah, untuk jangan sampai terbuka celah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup. Ya, haram tidak, tapi harus diberikan haknya. Diberikan apa? Haknya. Jangan jelalatan. Dan ini sulit banget. Ya, nah, kecuali orang catur. Ya, kalau orang catur kan lihat pionnya gini. Orang seharian mikir kayu. Sampai puasa itu. Walaupun tidak boleh ya. Bermain catur itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang bisa ghaddul basar di pinggir jalan itu orang catur itu. Ya. Kalau orang cuma santai-santai itu ya. Seringkali sulit lah. Sulit. Ya. Nah, apalagi memang punya fisq. Punya penyakit kalbu, ingin melihat aurat. Ingin melihat aurat. Ya memang suka dia. Memang suka. Al-ghibah fi man yamur. Ya, menghibahi yang lewat. Menghibahi yang lewat. Ya. Sulit, karena lisan itu, maksiat lisan itu mudah, satu. Dua, ada dorongan lezah. Enak sih, enak. Ngomongin orang tuh enak. Padahal penyakit. Kalau kita ngomongin orang, kita sedang minum racun. Tapi kalau kita mengingat Allah, zikrullah, kita sedang minum obat. Ya, zikrullahi dawa wa zikrun nasida, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu au kama qal. Menyebut-nyebut manusia itu penyakit. Menyebut-nyebut manusia itu penyakit, sedangkan menyebut Allah itu adalah obat. Ya, obat. Ini barakallahu fikum. Idza marra min indihim ahadun akhadhu yatakallamuna fi 'irdih. Apabila seseorang melewati sekumpulan ahli tongkrongan tadi, segeralah mereka berkomentar. Dulu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang kafir sedang duduk-duduk, kemudian pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, lewat, mereka berkode dengan mata, dengan anggota badan, yang intinya merendahkan sahabat-sahabat Nabi tuh, gitu ya. Tuh pengikutnya Muhammad tuh, orang-orang kebanjiran, ya. Nah, seperti ghanam, seperti kambing, ya. Tuh lewat, ya. Walaupun nggak ngomong, cuma matanya tok sinis, ngalor ngidul gitu. Ke selatan, ke utara, kode-kodean, iya, gitu. Wa idza marru bihim yataghamazun, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan setelah mereka pulang, tadi kan duduk di pinggir jalan tuh mereka. Ketika mereka pulang, udah jadi buah bibir. Ngobrol sama istrinya yang sama-sama kafir. Tahu enggak, tadi kita tuh kelewatan tuh pengikut Muhammad. Gini, ngomong, ngalor ngidur. Fakihin, menjadi buah bibir. Ya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka akan bilang, tuh orang-orang sesat. Karena memilih kemiskinan demi mengikuti Muhammad, mending ikut kita, basah. Salah pilih. Ya. Itu. Salah pilih. Ya, naam. Barakallahu fikum. Karena timbangan orang kafir itu duniawiyah. Sedangkan timbangan orang yang beriman, ukhrawiyah. Dan tidak melupakan duniawiyah. Itu kaidahnya. Hati. Tidak ada dunia, tangan menggenggam dunia. Jadi dunia hanya di tangan, tidak di hati. Sehingga kalau timbangannya, orientasinya hanya duniawiyah, timbangannya adalah duniawiyah, ya jelas melihat orang-orang yang beriman seperti orang yang dolun, salah pilih, jelas. Ngapain bela Muhammad? Muhammad satu juga, sallallahu alaihi wasallam, dari kecil juga sudah anak yatim, bukan orang kaya. Mending ya yang lain, tokoh-tokoh Quraisy, ya tokoh-tokoh Quraisy. Naam. Kalau engkau mengikuti Muhammad sekarang dikucilkan. Sama keluarga dipecat jadi keluarga. Ya. Seperti Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ibunya bilang, "Sa'ad, aku tidak mau makan dan minum sampai engkau mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Utsman ibn Affan digulung oleh pamannya pakai tikar, kemudian diasepi kayak orang mau ngambil madu, diasepi. Ya. Kemudian Bilal ibn Abi Rabah disiksa oleh Ubay ibn Khalaf. Ya, sahabat-sahabat yang lain. Kan ini kalau dilihat dari pandangan orang dengan timbangan dunia, dolun nggak? Salah pilih. Naam. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Dalam keadaan mereka, orang-orang kafir itu tidak ditugaskan menjadi komentator. Ya enggak? Tidak ditugaskan untuk mengawasi pengikut Nabi Muhammad. Mereka ditugaskan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah mengomentari orang-orang yang pingin benar. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka hari ini di akhirat. Ya. Orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang kafir sebagaimana dulu di dunia mereka ditertawakan. Ya. Jadi di akhirat dibalik. Mereka sedang bergelimang pada azab Allah Subhanahu wa taala, terjerumus padanya. Orang-orang yang beriman santai dengan istri-istri mereka, dengan kenikmatan. Mereka yang biasa mengkode-kode, mentertawakan, mengecek-ngecek sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dibalik. Ya. Alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan penduduk surga yang dulu ditekan, disudutkan, dikucilkan, dianggap tidak ngumumi dan lain-lain. Di atas dipan-dipan mereka santai. Mereka apa? Santai. Hal thuwibal kuffaru. Ya, tidaklah. Bukankah orang-orang kafir dibalas kecuali sebatas apa yang mereka perbuat. Dibalik saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau orang duduk di pinggir jalan, ini rawan ghibah. Rawan melihat aurat. Rawan melihat apa? Aurat. Naam, yang jelas yang namanya duduk-duduk di pinggir jalan ini mengantarkan kepada kerusakan-kerusakan yang begitu banyak. Apalagi kalau sampai kita punya grup geng motor, ya. Naam, kalau geng motor enggak mungkin duduk-duduk di pinggir kolam, tuh enggak mungkin, ya. Tetap baris itu. Grup legenda. Wah, ya. Grup Vespa, ya jejer gitu, bukan haram, bukan, ya. Nah, kayaknya kalau grup Karimun nggak ada, ya ada sih, tapi kan nggak ikut, ya. Nah, itu ada tuh, tetap di pinggir jalan, nanti duduk-duduk nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah, ini, barakallahu fikum, Bukan haram duduk di pinggir jalan, boleh, tapi berikan haknya. Jangan riba, ya, jangan apa namanya, jangan jelalatan matanya gitu ya. Nah ini yang repot kan, kalau grupnya ada yang perempuan juga cantik lagi, nah itu kan bikin rusak. Bikin rusak nggak? Bikin rusak. Yang namanya yang bikin grup juga bukan orang ngaji ya, yang bikin grup juga orang awam, sehingga yang daftar siapapun tafadhol, yang penting sesuai ketentuan kan gitu, sesuai ketentuan ini. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hati kalian duduk di pinggir-pinggir jalan, hati-hati. Padahal Madinah zaman kuno ini masih zaman kuno kan, enggak ada grup onta gitu. Enggak ada lah. Ya mereka itu paling ya lewat-lewat jalan gitu, Dok. Lewat jalan. Kalau sekarang ini udah berkembang loh. Ya, enam. Grup mobil ini, grup motor ini, grup ini, grup. Sampai ada tingkatan taburan. Sampai ada tingkatan apa? Taburan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup merasa bangga. Setiap grup merasa bangga. Ini loh, kami grup motor klasik. Ini kami grup motor gede gitu. Nah, ini para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami nggak bisa kalau nggak duduk di pinggir jalan gitu. Para sahabat menyampaikan uzur, wahai Rasulullah, kami itu memang senang ngobrol sama teman-teman tuh di pinggir jalan gitu loh, kumpul ya nisba'duna ba'wan natahaddat, cerita-cerita ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau memang kalian tidak bisa meninggalkan duduk di tepi jalan, berikanlah hak jalan. Jadi Rasulullah tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak mungkin diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma berpotensi untuk dosa. Kan gitu? Naam. Fa in abaitum illal majlis fa'atu at-tariqa haqqah, ya. Walam yushaddid alaihim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyetop dengan keras, tidak. Ya. Ini loh, diperhatikan ya, yang haram-haram, yang halal-halal, yang perlu ada syarat itu diberikan porsinya masing-masing. Sehingga tidak terkesan agama ini kaku, keras. Ya, plesir ora oleh, jalan-jalan ora oleh. Apa-apa roli, mesti itu orang-orang itu. Nah, apa-apa haram. Padahal, ya, memang yang boleh-boleh, yang tidak boleh ya tidak boleh. Kita nggak berani dong untuk kemudian melanggar larangan Allah, kan kita nggak berani. Ya, oleh karenanya kalau kita didik anak juga demikian. Kalau itu sunnah jangan diwajibin. Pokoknya anak wajib sholat duha. Dari mana kamu sholat duha wajib? Nggak boleh. Jadi anak nanti bosan, ya. Pokoknya kamu harus sholat duha seperti Abi. Lah ya, kalau Abi memang dapat pahala, kalau anak masih latihan. Masih apa? Latihan. Dan itu bisa berlaku pada semua ibadah loh ya. Tidak hanya sholat. Misalnya anak kecil kita ajak umroh. Bisa ajak umroh. Kan kita sudah meninggalkan larangan-larangan ihram ketika sudah kita mulai ihram. Anak kecil kita dipakein kain ihram, ikut labbaik Allahumma labbaik. Begitu sudah ini, Abi pakai jaket misalnya, namanya anak kecil ya. Ya kita jangan paksa, ya udah pakein jaket ya. Kemudian pakein kopiah, namanya anak kecil kan belum ngerti. Pakai minyak wangi Bi misalnya. Itu larangan ihram untuk orang dewasa. Adapun anak kecil yang belum diwajibkan, ya tidak perlu kita wajibkan. Termasuk juga puasa Ramadan misalnya. Anak kecil belum wajib puasa, ya kita melatih ya sebatas kemampuan dia. Jangan apa? Jangan berlebihan. Sehingga kita tidak membuat trauma. Sehingga kita tidak membuat apa? Trauma. Apa yang tidak wajib, jangan diwajibkan. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam lam yushaddid, ketika para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini kalau enggak duduk-duduk enggak bisa. Kami biasa ketemu ya di situ ngobrol sama teman-teman ya. Kata Rasulullah, ya, kalau memang kalian tidak bisa kecuali duduk-duduk, ya berikanlah hak jalan, berikanlah hak jalan. Walam yushaddid alaihim walam yamna'hum min hadhil majalis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkerasi para sahabat dan tidak melarang mereka untuk duduk di majelis. Karena di situ juga bisa mengembangkan dan mempererat ukhuwah. Yang penting jangan untuk ghibah. Yang penting jangan untuk apa? Memperbanyak dosa. Ya, jangan untuk memperbanyak apa? Dosa. Ya, sharing-sharing sebentar kan enggak apa-apa kan? Duduk sambil ngopi, ya, cerita gimana nih kamu cara didik anakmu gimana? Kok bisa rajin baca Quran gitu misalnya. Kalau anak saya kok Masya Allah ke masjid aja malas. Gimana ya, oh, triknya gini. Gini-gini kan jadi ada. Ada apa namanya pertukaran. Sharing lah obrolan urusan agama. Kalau saya nih istrinya Masya Allah gini banget ya. Gimana ya menurut kamu. Kalau ini kan agak privasi. Yang ngobrolnya jangan kebanyakan orang. Ya. Nah kecuali orang-orang yang antum percaya. Tidak semua orang diajak musyawarah. Ya. Tidak semua orang diajak apa? Musyawarah. Kalau yang lawan duduknya itu yang biasa-biasa, yang ngobrolnya biasa-biasa. Tapi kalau lawan duduknya itu memang akrab, deket, bisalah menutupi kekurangan kita, gitu ya. Nah, ya bisa ngobrol di situ sharing kan gitu. Kita kan bisa memilah dan memilih. Naam. Qalu, para sahabat mengatakan wa ma haqqu tariq ya Rasulullah? Apa haknya jalan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 5. 1, ghaddul basar, menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan kalian dari orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat. Baik laki-laki apalagi perempuan. Ya. Orang tuh enggak enak juga kalau lewat diliatin gitu. Artis bukan artis, ya. Tapi lewat diliatin itu. Kan gak enak juga. Gak nyaman. Menyakiti. Menyakiti. 6. Apalagi sengaja di pinggir jalan untuk mencuri aksesoris. Maksudnya gini. Saya butuh ban mobil ring 12 atau ring 14. Yang kayak apa? Yaudah kita duduk di pinggir jalan. Yang kayak itu. Wah begitu udah kayak itu diikutin. Diikutin parkirnya di mana? Colong. Mencari mangsa. Mencari apa? Mangsa. Lu ada kayak gitu tuh ada, ya. Kamu pesen bahan kayak apa? Oh, kayak itu. Ya. Kayak itu ya. Tenang. Tenang pasti dapat. Pasti dapat. Ternyata di 6 diperhatikan terus kemana mobil ini pergi. Begitu lengah orangnya mau berangkat lagi udah copot bannya. Mana ini bannya? Hilang. Kamu pengen spion yang kayak apa? Yang kayak itu. Tenang, pasti dapat. Pasti dapat. Ya. Ya itu kan gampangnya di pinggir jalan kan? Gampangnya di pinggir jalan karena contohnya itu display-nya itu terus gitu loh. Ya. Nah. Ah ini kebablas. Ini apa? Kebablas. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Baik yang lewat itu laki-laki apalagi perempuan. Apalagi apa? Perempuan. Kasihan kan muslimat akan lewat ada kita. Kaum muslimat mau lewat ada kita tahu bulan-bulan biasanya duduk di pojokan sana ini. Ya ibu-ibu mau lewat kan nggak enak juga atau putri-putri remaja mau lewat nggak enak juga. Walaupun pakai cadar, apalagi tidak pakai cadar. Ya, nah tapi tahu zaman saiki ya, zaman sekarang perempuan tuh malah justru senang dilihat. Ya, lah terus kamu mau bermaksiat, ya kemudian apa namanya menjawab dari godaan mereka ini kan jangan ya jangan ya sekarang ini kan banyak orang yang pengen dilihat justru kan justru tidak di online tidak di offline malah ada apa Instagram ya istrinya orang-orang gitu nampil-nampilin diri kan WhatsApp ya juga nampil-nampilin diri kemudian apa TikTok apa-apa itu malah joget-joget dan lain-lain itu kan pengen dilihat. Ya, naam ini kamu skin carean iya tapi pakai cadar nggak ada gunanya nggak ada gunanya kalau orang beriman wanita muslimah justru saya skin carean ini untuk suami bukan untuk yang lain saya itu mempercantik diri untuk suami kalau kamu untuk siapa ya kan gitu kalau sadar. Kalau enggak sadar ya pinginnya diobral murahan, pengennya diobral secara murah. Nah, barang mahal selalu disimpan, enggak mungkin jadi obralan, enggak mungkin ya. Ini kita ini kalau merasa ini barang itu lebih murah, seringkali tidak untuk harian, seringkali untuk harian. Kalau kita kerasa ini agak mahal, tidak untuk harian. Mobil aja kayak gitu. Ini mobil murah ya untuk harian. Kalau ini Pajero ataupun Alphard ya untuk kondangan aja, ya kan? Iya kayak gitu. Karena ini mahal hanya untuk suami. Kalau ini murah ya diobral kemana-mana nggak jelas, ya tidak jelas. Li'annal mar'ata yajibu ghaddul insan min basarihi anha. Karena wanita wajib untuk insan, manusia, menahan pandangannya dari mereka. Al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Kalau keluar rumah, dihias-hiasi setan. Dihias-hiasi apa? Syaitan. Padahal mah gak cantik-cantik amat. Ya. Tapi kalau lewat di depan orang lain, kerasanya dilihat oleh mata orang lain itu jadi cantik sekali. Ya. Nah, jangankan perempuan. Wong barang di supermarket, kalau kita masih di supermarket, rasanya pingin kita beli. Begitu sampai rumah kok gak sebagus di supermarket ya. Ya. Walaupun ada faktor lampu yang 20 watt, 30 watt. Ya. Terang sekali sih, jadi kayak bagus banget gitu loh. Demikianlah. Hatta warajulu kadzalik taghuddul basara anhu. Demikian pula laki-laki, perempuan juga tidak boleh kemudian gampang-gampang melihat lelaki. Jadi tidak hanya laki-laki tidak boleh melihat perempuan, perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Naam. Ini. Tapi ini anu pengajian. Ya, tapi ini apa? Pengajian, ya kan? Iya. Ngaji tidak harus lihat TV. Ya. Dan salah satu kelemahan menjadikan TV sebagai media dakwah itu adalah kita tidak bisa mengukur mad'uwin. Tidak bisa mengukur, gitu loh. Jadi kita ngomong itu tidak punya apa namanya ukuran, tidak punya ukuran. Kalau kita kan, kalau ini kita ini kan saya bisa tahu ukurannya karena saya lihat wajah-wajah antum. Ini wajah-wajah ilmunya dalam, berarti saya apa namanya menyampaikannya ilmu yang lebih dalam, kan gitu. Contohnya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah kalau di TV ya, apa iya wong dari Sabang sampai Merauke. Ya, kan orangnya macam-macam. Kalau ketemu orang yang sinis bisa dicatat menjadi pelanggaran teknologi, ya, informasi teknologi, pencemaran nama baik dan lain-lain. Dibentar-benturkan dengan ini. Nah, budaya. Misalnya nih. Berlibur ke candi, boleh enggak? Enggak boleh kan, itu tempat ibadahnya orang kafir. Tapi kalau disampaikan di media yang lebar seperti itu bisa dibenturkan sama gubernur. Ya. Nah, itu golongan keras. Ya, padahal ada kepentingan lain di balik candi, ya kan? Naam. Jadi untuk lebih bijak, lebih hikmah, lebih sulit. Lebih apa? Lebih sulit. Oh, itu di Saudi Arabia, masya juga pakai TV. Ingat, di Saudi banyaknya secara umum mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika tidak melihat mad'u pun, seakan-akan seluruh negeri itu mad'unya sama. Mad'unya apa? Sama kalau di sana. Kalau di sini beda, ya. Di sini berbagai macam firq, berbagai macam apa? Kelompok. Naam, ya. Ini. Kita balik lagi. Hak yang pertama menjaga pandangan. Laki-laki jangan melihat perempuan, perempuan tidak melihat laki-laki. Ya. Naam, la tuhiddul basara fihi hatta ta'rif ma ma'ahu. Jangan engkau tajamkan pandanganmu pada orang yang lewat sehingga engkau sampai memperhatikan isi yang dia bawa. Bawa apa itu? Lihat gitu. Kayaknya ini ikan ini, ya. Sampai dilihat gitu. Ikan apa? Pokoknya bukan lele loh, enggak ada patilnya itu. Mau jadi pembahasannya kamu, ya. Nah, ini. La tuhiddul basar. Maksudnya la tuhiddul basar itu apa? Kalau sekelentaban hanya lewat biasa gitu, ya enggak apa-apa. Namanya orang enggak buta, lewat kan. Oh, lewat udah. Tapi enggak gini. Lihat dari ujung selatan ke utara, lihat terus. Sampai garis bensinnya saya tahu. Oh dia belum beli bensin, tahu dia. Ya, nah, wallahul musta'an. Ya, jangan seperti itu. Wa kana an-nasu fi sabiq ya'ti ar-rajulu bi aghradil baiti yawmiyan fayahmiluha fi yadihi. Karena memang zaman dulu, zaman Arab kuno, ya, zaman Arabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasa sahabat itu beli daging atau beli apa, jalan gitu kan. Kalau sahabat-sahabat lagi pada duduk, yang lain kan jadi lihat. Jadi apa? Lihat. Nah, ini. Mau pernah suatu hari Jabir bin Abdullah bawa daging. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lewat. Pada saat itu Umar menjadi khalifah. Bawa apa Jabir? Bawa daging ya Amirul Mukminin, saya bawa daging. Kenapa kamu bawa daging? Nah, ya ini kami lagi pengin daging. Keluarga kami lagi pengin daging. Umar mengatakan, "Awa kullamashtahaita ishtarait?" Apakah setiap yang kamu ingin kamu beli? Karena konteksnya sedang mengunggulkan Umar sangat tidak mementingkan dunia dan sangat mementingkan akhirat. Apa setiap yang kamu ingin beli, setiap kamu ingin harus beli, harus. Padahal Jabir mungkin sesekali. Nah kalau kita, apa-apa setiap aku pengen beli, apa kamu pengen beli, pengen beli. Ya, gimana kalau ketemu Umar? Ya, dipendung apa enggak? Kalau ketemu Umar, radhiyallahu ta'ala anhu, sebenarnya halal enggak sih beli-beli itu? Halal. Ya. Nah, tapi itu hanya sebatas cerita. Itulah mereka kalau zaman itu lewat, ya bawa daging, bawa apa. Kan jadi, tuh, beli daging pagi kok malam gak ngundang saya ya. Gitu. Nah, jadi tidak baik. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kaful adza. Jangan mengganggu. Baik dengan omongan atau dengan apa? Perbuatan. Ya. Perbuatan orang-orang fasik di pinggir jalan, kalau lihat orang cewek agak cantik, perempuan agak cantik, disiuli. Ya, dikasih siulan, diganggu-ganggu. Neng, kemana neng? Gitu. Terus, ya ini perbuatannya orang apa? Fusak. Orang-orang fasik. Naam. Mengganggu dengan ucapan atau dengan apa? Perbuatan. Ya, naam. Dengan ghibah atau dengan namimah, dengan komentar. Hih, orang kok kayaknya gak pernah mandi tuh. Lewat gitu kan. Jadi omongan. Ya, kaful adza. Kedengeran lagi. Ya. Ataupun fi'li. Fi'li itu dengan kita memepet dan memakan jalan orang lain. Ya. Memepet jalan orang lain. Atau dengan parkir sembarangan. Atau dengan parkir apa? Sembarangan. Itu kan juga mengganggu. Dhayyiq, an yudhayyiqu. Naam. Ini. Apalagi tadi grup motor tadi, ya. Grup motor tadi pengin lihat motor banyak di alun-alun itu. Di alun-alun. Itu kalau kita lewat kan jadi sulit. Itu jadi sulit. Bukannya haram, tapi ada sisi gangguan. Ada sisi apa? Gangguan. Nah, barakallahu fikum. Ini dan jalan kan punya bersama. Jalan punya bersama. Dan termasuk itu juga orang-orang yang di perumahan ya. Nah, kalau kita punya perumahan, begitu masuk perumahan ada kandang mobil, segera dimasukkan saja, khawatir ganggu tetangga. Khawatir ganggu apa? Tetangga. Ya mungkin sesekali bolehlah sebentaran gitu loh. Kita tahu atau kita ngatur ya. Nah. Ini. Barakallahu fikum. Bisa lewat tapi kemudian harus apa? Sempit-sempitan. Harus apa? Sempit-sempitan. Kemudian yang ketiga, raddus salam. Raddus salam, haknya jalan adalah menjawab salam. Menjawab salam. Karena orang yang apa namanya lewat kan salam, assalamualaikum lewat ya, jangan malam lengos, jangan malah apa membuang membuang muka, jangan membuang muka. Naam. Ini. Tapi juga diperhatikan, jangan perempuan lagi, perempuan cantik banget gitu, antum lagi duduk-duduk, assalamualaikum. Wah, ini mah caper namanya. Cari perhatian, ya. Cari perhatian. Apa enggak boleh, Tad? Hukumnya menyalami perempuan, ya boleh-boleh saja menyalami perempuan, apa enggak boleh? Ya boleh, tapi kan dilihat celah fitnahnya. Celah apa? Celah fitnahnya. Nah, kalau yang begitu, yang lewat peot-peot gitu, enggak lah, enggak usah. Salamnya pelan aja, intonasinya dipelanin. Assalamualaikum, Mbah. Saking pundi, Mbah, kalau gue tok paling. Ya. Nah, ini termasuk hak jalan, termasuk hak jalan. Nah, daripada kita kesulitan seperti ini kan, makanya Nabi alaihi salatu wasalam jangan senang duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Tapi kalau memang harus duduk di pinggir jalan, ya itu haknya. Itu apa? Haknya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Raddus salam, ya. Kemudian yang setelahnya, al-amru bil ma'ruf, ya. Apa itu ma'ruf? Semua yang Allah perintahkan dan semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya. Namanya orang di jalan lewat kan kadang-kadang ada penyelisihan syariat yang kita lihat. Haknya adalah kita memerintahkan yang ma'ruf. Dan tidak mungkin kalau orang pakai mobil atau pakai motor kan gitu ya. Paling orang yang jalan memang jalan lewati kita sedang jalan, ya. Nah, misalnya sambil lewat sambil merokok dan kita kenal, bila aja ngemuti geni terus, misalnya kan gitu, ya. Itu al-amru bil ma'ruf. Jangan terus jadi ahlul hisab. Jangan terus jadi ahlul hisab, ya. Tapi ini tidak sembarangan loh ya. Jangan sembarangan, tidak semua orang lewat digituin. Kita enggak punya keakraban, tidak punya latar belakang saling mencintai dan biasa geguyon, langsung kita tegur, ya malah emosi. Apa kamu kan gitu malah berhenti, ya. Demikian. Tapi itulah haknya al-amru bil ma'ruf, ya. Naam, wa hathuhu 'alal khair wa zayyinuhu lahu wa raghibuhu fi. Kita targhib, kita semangati. Yang kelima, an-nahyu anil munkar. Apabila engkau melihat kemungkaran, nah, contoh tadi yang minum khamr, apa tadi merokok, itu contoh yang kelima, an-nahyu anil munkar. Ya, kalau tadi yang ini ya misalnya udah mendekati sholat kok masih belum sholat, ya kita ingatkan, Mas, udah sholat belum? Ayo sholat. Kan gitu, jangan malah di jalan saja. Kalau yang kelima, an-nahyu anil munkar, contohnya tadi orang rokok sambil jalan. Ya kita ingatkan, kita apa ingatkan. Barakallahu fikum atau mungkar-mungkar yang lain. Fa fi hadzal hadits yuhadzirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimin minal julus 'ala turuqat. Di dalam hadis ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada muslimin, tapi muslimat juga ya, muslimat juga. Tidak kemudian muslimin tok muslimat bebas di pinggir jalan. Lebih parah lagi kalau perempuan di pinggir jalan. Apalagi ngeklub, ya, ngegrup, ya, grup ibu-ibu, ya, grup ibu-ibu. Nah, ini termasuk darinya yang senam bareng-bareng itu juga ya. Kalau kita punya istri ikut senam bareng-bareng, dilarang saja, dilarang saja. Kalau mau senam, senam di tempat yang tertutup, tapi kena matahari gitulah, ya. Nah, jangan pakai musik-musikan. Udah gitu di tempat umum bareng-bareng, ya. Nam, enggak mungkin orang senam pakai cadar. Enggak mungkin pakai jubah yang apa lebar gitu. Enggak lah, pakai ketat. Walaupun ini udah tua Ustaz, iya tetap. Justru kadang-kadang orang-orang tua-tua itu. Orang tua-tua itu. Nam, ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahzir, mengingatkan. Nabi mengingatkan itu bukan karena pelit loh ya. Itu harus diperhatikan dengan baik. Nabi mengingatkan itu karena pintu kejelekan. Pintu kejelekan. Berarti perempuan gak boleh olahraga Ustaz? Boleh, bukan gak boleh. Boleh, tapi dijaga auratnya. Dijaga apa? Auratnya. Lah kalau ibu-ibu sehat, kan mendidik anak bagus, ya. Nah, melayani suami bagus, mengurusi rumah bagus, taklim bagus, karena sehat. Karena apa? Sehat. Olahraga. Nah, ini. Jadi enggak haram olahraga itu bagus. Ummahat olahraga gimana? Bagus. Kalau memang ada tempat ya khusus renang ummahat, akhwat, itu kan bagus banget. Khusus untuk ummahat, gantian ya, misalnya setengah jam bayarnya segini, privasi. Ini privasi kan gitu. Barakallahu fikum. Biar sehat memang, enggak apa-apa. Cuman kalau ngumpul-ngumpul bareng-bareng, pakai nyanyian, pakai ketat-ketatan, ini yang kemudian tidak boleh. Ini yang kemudian tidak boleh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk jangan senang terlalu berlebihan. Duduk-duduk di pinggir jalan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebenarnya tidak menyarankan, ya. Fa in kana labudda min dzalik, namun apabila memang harus kita duduk di pinggir jalan, artinya kan tidak haram sih. Ya kalau memang ini ya enggak apa-apalah duduk nongkrong di pinggir jalan. Fa innahu yajib ayyutiyat tariqah haqqah. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib memberikan hak jalan. Satu, ghaddul basar. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dua, kaful adza, jangan ganggu orang. Tiga, menjawab salam. Empat, al-amru bil ma'ruf. Lima, an-nahyu anil munkar. Kalau sekiranya sulit, ya mending kita minggir. Tidak duduk di pinggir jalan. Ya, tidak duduk di pinggir jalan. Nah, ini. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam kali ini. Kita sudah taklim 47 menit. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, juga saya meminta maaf. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.